hampirku tak kuasa meraihmu. Bila tabir itu semakin pekat dan kau semakin tak nampak di sana, aku hanya bisa berdiri terpaku dengan sejuta sisa pada diriku. Tapi kan ku sambung doa untuk kita berdua. Pasti kita raih cinta dan cinta bersama. Namun sampai kini tabir selalu mengikatnya. Ku kan berusaha untuk mendapatkanmu, walau jiwa harus tabir itu semakin pekat dan kau semakin tak nampak di sana. Aku hanya bisa berdiri.